cintaku, datanglah kemari. Dan kau duduklah di sampingku. Ku ingin katakan kau cinta terakhir. Ku sampai hembuskan nafasku. Dalam dadaku pasti ada kamu. Di suaraku ini harapanku. Ku harap kau yang ada di samping saat nanti ku tutup usia. Dan kau yang terakhir ku lihat sebelum ku menutup mata. Dan ku harap kau yang jadi cinta di ujung nafasku. Setangis, setawa berdua. Dari aku pasti ada kamu. Di suaraku ini harapanku. Ku harap kau yang ada di samping. Dadaku pasti ada kamu. Di suaraku ini harapanku.